الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, masih kita membahas mengenai kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, di mana kedermawanan beliau berlipat ganda pada bulan yang penuh barokah ini. Dan dalam sifat beliau berupa kedermawanan yang berlipat ganda pada bulan Ramadan, ada banyak faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita resapi. Di antaranya yang terakhir kita bahas, bahwasannya ketika seseorang mengumpulkan antara puasa dan shadaqah, maka kedua amalan ini lebih mungkin untuk mengantarkan seseorang menuju al-jannah. Yang kita sebutkan di antara dalilnya yaitu hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh al-imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah dari Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang suatu kamar atau kamar-kamar yang indah yang berada di surga, yang tampak luarnya bisa terlihat dari dalamnya dan tampak dalamnya bisa terlihat dari luar. Maka ditanya oleh seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, untuk siapa kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah? Maka dijawab, bagi orang yang baik perkataannya, memberikan makan dan selalu melakukan puasa dan sholat pada malam hari dalam keadaan manusia tertidur. Maka sifat-sifat tersebut terkumpul pada seorang mukmin pada bulan Ramadhan, yang dimana kita sebutkan dia akan memperbaiki sikapnya, memperbaiki perkataannya. Bagaimana tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan hal tersebut. Jangan sampai seorang yang berpuasa, dia berpuasa namun perkataannya masih perkataan yang kotor, perkataan yang dusta, tidak jujur, dan melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang haram yang lainnya. Maka yang seperti ini akan merusak puasanya atau mengurangi pahala dari puasanya. Maka seorang mukmin akan menjaga puasa tersebut dengan berkata, dengan perkataan yang baik, berkata-kata dengan perkataan yang baik. Kemudian tentang perkara sholat, puasa dan shadaqah yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang akan mengantarkan orang yang memiliki sifat-sifat tadi menjalankan ibadah tadi ke dalam al-jannah dan memasukkannya ke dalam kamar-kamar yang indah. Ketiga ibadah tersebut akan mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, as-salatu tusilu sahibaha ila nisfit tariq. Salat itu akan mengantarkan orang yang melakukannya sampai ke pertengahan jalan. Wasyamu yusiluhu ila babil malik. Adapun puasa akan mengantarkannya sampai ke pintu al-malik, pintu raja. Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wasadaqatu ta'khudhu biyadihi fa tudakhiluhu ala al-malik. Adapun sadaqah, maka dia akan menggandeng tangannya, menggandeng tangan seorang hamba tadi, kemudian memasukkannya menghadap kepada raja. Ya. Ini perkataan sebagian salaf yang menunjukkan bahwasanya ketiga amalan ini akan saling bahu-membahu membantu seorang hamba untuk sampai kepada tujuannya, yaitu keridhaan Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, serta sedekah. Salat menyampaikan hamba tersebut sampai pertengahan jalan, kemudian akan dilanjutkan oleh puasanya sampai kepada pintu raja, kemudian sedekah yang kemudian akan menggandeng tangannya masuk ke dalam pintu tersebut menghadap raja. Dan ini adalah ungkapan kiasan ya, yang dimaksudkan adalah bosnya ketiga amalan tersebut ya akan membantu seorang hamba untuk bisa meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sebetulnya dinyatakan secara sharih, secara jelas dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa dari kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yawma janazatan, maka barang siapa di antara kalian, atau siapa di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah, sempat mengiringi jenazah, dan ini juga satu ibadah. Maka Abu Bakar berkata lagi, ana, saya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman at'ama minkumul yawma miskinan, siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberikan makan kepada seorang miskin? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata lagi, ana, saya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman 'ada minkumul yawma maridan, maka siapa di antara kalian yang pada hari ini telah menjenguk seorang yang sakit? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata lagi, ana. Perhatikan betapa Abu Bakar menghargai waktunya, dalam satu hari beliau melakukan berbagai macam jenis ibadah, yang kemudian ibadah-ibadah yang seperti ini jarang terkumpul pada seseorang, kecuali memang seorang yang betul-betul mencarinya dan ingin untuk melakukannya, bersemangat untuk melakukannya dan mengumpulkan berbagai macam pahala dari berbagai macam jenis ibadah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa balasan dari keempat ibadah ini apabila terkumpul pada seorang manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah keempat ibadah tersebut ada pada seorang manusia kecuali dia akan masuk ke dalam surga, dipastikan atasnya surga. Ini secara umum, apabila ada seorang yang melakukan perkara seperti ini, maka dia akan masuk surga. Walaupun kemudian kita tidak bisa memastikan untuk seseorang dengan ta'yin, seseorang tertentu ketika dia melakukan hal ini, dia masuk ke dalam al-jannah, misalnya seorang yang bernama Fulan, ya. Tidak bisa kita menentukan bahwasanya dia akan masuk ke al-jannah, ya. Kemudian ketika ditanya alasannya kenapa, maka dia mengatakan dia sudah pernah melakukan dalam satu hari mengumpulkan keempat amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya. Dia berpuasa, kemudian mengiringi jenazah, kemudian juga dia memberikan makan kepada seorang miskin dan juga menjenguk orang yang sakit. Sudah pernah dia melakukannya, pasti dia masuk ke dalam surga. Yang seperti ini tidak bisa kita lakukan. Kita bisa menetapkan secara umum, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Adapun mengenai ta'yinnya, maksudnya fulan pernah melakukan ini, dia masuk ke dalam surga, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan wewenang kita untuk menyatakan fulan adalah ahlul jannah. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di sini ada syahid, ada yang mendukung perkara yang kita sebutkan bahwasanya puasa dan sedekah, ya, termasuk perkara yang akan mengantarkan kepada surga, ya. Di mana di sini disebutkan ibadah apa? Puasa, man asbaha minkumul yawma shaiman, siapa di antara kalian yang pada hari ini melakukan puasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman at'ama minkumul yawma miskinan, siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberikan makan kepada orang miskin. Yang ini adalah sedekah, puasa dan sedekah, ya. Kemudian ditambah lagi dengan amalan yang lainnya, dan juga itu adalah amalan yang agung, yaitu mengiringi jenazah dan juga mengunjungi orang yang sakit. Maka keempat amalan ini apabila berkumpul pada seseorang, ya, ini menjadi faktor yang kuat yang akan menjadikan dia masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dari sisi yang lainnya, bahwasanya ketika seseorang mengumpulkan puasa dan sedekah, ya, ini faedah yang selanjutnya dari pelajaran dari apa yang bisa kita ambil dari, yaitu sikap Rasulullah atau sifat Rasulullah yang begitu dermawan pada bulan puasa, pada bulan Ramadan. Pelajarannya bahwasanya ketika seseorang mengumpulkan antara puasa dan sedekah, ya, maka akan menjadikan dirinya lebih mungkin untuk ditebus kesalahannya dan dosa-dosanya, ya. Jadi tentu saja puasa sebagaimana sudah kita sebutkan termasuk perkara yang akan menjadi kafarah, penebus dari dosa-dosa seorang hamba ketika ditinggalkan perkara-perkara yang berupa dosa besar. Dosa-dosa kecilnya akan ditebus, ya. Akan lebih meyakinkan lagi bahwasanya dosanya akan tertebus apabila dia mengumpulkan antara puasa tersebut dengan sedekah, ya. Dan juga akan lebih kuat untuk melindungi dia dari neraka jahanam dan menjauhkannya dari neraka jahanam tersebut. Apalagi jika ditambah dengan ibadah qiyamul lail, ya. Apalagi apabila ditambah dengan ibadah qiyamul lail, maka lebih-lebih lagi akan melindungi seseorang dari neraka, akan menjadi kafarah, penebus bagi dosa-dosanya, ya, dan dia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun ka junnati ahadikum minal qital." Ya. Puasa itu adalah sebagai perisai, tameng, seperti tamengnya salah seorang kalian ketika menghadapi peperangan. Ya. Yaitu perisai dari apa? Dari api neraka. Dan juga banyak yang tafsiran yang lainnya sudah kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu, melindungi dari syahwat, ya, melindungi dari amalan-amalan kemaksiatan, ya, yang kemudian pada akhirnya akan melindungi seseorang dari azab di api neraka. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad secara marfu' dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar." Puasa adalah perisai dan benteng yang kokoh yang akan melindungi dari neraka. Ini jelas. hisnun hasilun minan nar. Benteng yang kokoh adalah lafaz yang khusus ya, Bapak, minan nar, dari neraka, jelas. Ya. Faedah dari puasa tersebut akan melindungi dari api neraka. Adapun pada hadis yang sebelumnya cuma sekedar disebutkan asyamu junnah, puasa adalah taming, ya, tidak disebutkan taming dari apa. Ya. Adapun pada hadis ini jelas hisnun hasinun minan nar, dan taming atau dan benteng yang kokoh yang akan melindungi dari api neraka. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun mengenai ibadah salat pada malam hari juga akan menjadikan seseorang ya, diampuni dosanya dan tertebus dosanya. Dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ahmad. Dan hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tutfi'ul qathi'ah wa salatu ar-rajuli fi jawfil lail." Dan sedekah akan memadamkan dosa kesalahan seorang hamba. Artinya apa? Artinya dosa itu memiliki efek dan dampak pada diri seorang hamba, ya, yang kemudian diumpamakan sebagai api yang menyala-nyala. Dan sedekah akan memadamkan api tersebut, artinya memadamkan dampak yang dibawa oleh kemaksiatan, ya, dibawa oleh dosa-dosa kepada diri seorang hamba. Ya. Sedekah akan mematikan dampak tersebut. Dampaknya seperti apa? Dampaknya seperti seorang akan merasa lemah, ya, seorang akan merasa gundah gulana, dan dampak yang lebih besar yaitu di hari akhir nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Semua ini akan dipadamkan dengan sedekah. Ketika seorang melakukan ibadah berupa sedekah, menyisihkan hartanya untuk membantu orang-orang miskin. Dan juga apa? Wa salatur rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang pada pertengahan malam, ya, pada saat malam hari, ya. Apa maksudnya? Bahwasanya salat tersebut akan memadamkan dosa juga sebagaimana sedekah memadamkan dosa, ya. Dan yang seperti ini dinyatakan secara sharih oleh Imam Ahmad, bahwasanya salat juga bisa memadamkan, ya, dampak daripada dosa seorang hamba bagi dirinya. Adapun mengenai sedekah secara khusus, ya, tadi kita sudah membicarakan tentang puasa. Puasa adalah sebagai tameng dan benteng dari api neraka, jelas di dalam hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang terakhir kita baca menyatakan bahwa sedekah akan menjadi sesuatu yang memadamkan efek daripada dosa. Demikian pula sholat pada malam hari. Dan di sini ada yang hadis yang membahas mengenai sedekah secara khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Ittaqun nara walau bi syiqqi tamratin." Takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Artinya apa? Bersedekahlah dengan separuh kurma. Ya, karena saya takut kalian dari api neraka, dan sedekah tersebut akan melindungi kalian dari api neraka. Ya, maka tiga ibadah ini, puasa, ya, salat pada malam hari, ya, kemudian juga bersedekah, ini akan menjadi kafarah penebus dosa, dan juga akan menjadi pelindung bagi seorang hamba dari siksaan api neraka. Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah seorang yang banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah, yang apabila kita mau merenunginya akan membawa dampak yang begitu besar bagi diri kita, akan membawa perubahan pada hidup kita apabila kita mau merenungi perkataan-perkataan beliau. Di antara perkataan beliau sallu fi dhulmatil laili rak'ataini li dhulmatil qubur. Salatlah kalian pada kegelapan malam dua rakaat, itu walaupun hanya dua rakaat. Li dhulmatil qubur, untuk kegelapan nanti pada saat dikubur. Artinya beliau membimbingkan kita supaya melakukan salat walaupun sedikit pada malam hari. Ya, karena kan di dalam kubur seseorang itu dia akan membutuhkan amalannya. Ya. Kuburannya gelap, butuh amalannya untuk kemudian menjadikan kuburannya terang benderang. Ya. Dan kemudian dia mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dikarenakan amalan yang dilakukannya selama di dunia. Di antaranya sholat pada malam hari. Qala wasumu yawman syadidan harruhu li harri yawmin nushur. Dan berpuasalah kalian pada suatu hari yang sangat panas, dikarenakan panasnya hari berkumpul, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, sangat panas. Ingat, pada hari kebangkitan tersebut kita membutuhkan amalan, maka beliau membimbingkan kita untuk beramal, diantaranya berpuasa. Tasaddaqu bisadaqatin atau tasaddaqu bisadaqatis sirri li hauli yaumin asir. Dan bersedekahlah kalian dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi, dikarenakan kengerian nanti yang akan datang pada hari yang begitu sulit, yaitu hari kiamat. Ingat kengerian pada hari tersebut. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat-ingat bahwasanya kita akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan banyak kejadian yang akan memberatkan kita, yang akan menyusahkan kita nanti pada hari tersebut, dan kita membutuhkan amalan, ya. Maka ingatlah pula untuk beramal, di antaranya dengan bersedekah. Ya. Maka di sini Abu Darda radhiyallahu anhu mengingatkan kita terhadap tiga amalan yang agung, ya, dengan tiga perkara yang terjadi setelah kematian kita. Ya. Kegelapan di dalam kubur dan juga panasnya hari berkumpul, hari berbangkit nanti pada hari kiamat, dan juga kengerian-kengerian yang akan dihadapi oleh seseorang nanti pada hari berbangkit, hari kiamat tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan kesimpulan dengan puasa dan kedermawanan seseorang akan didekatkan ke surga dan akan dijauhkan dari neraka. Ya. Ini dua faedah dari sikap kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, mengumpulkan antara puasa dan sedekah. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah-faedah yang kita sebutkan, ya, yang dinukilkan oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullahu ta'ala, semuanya terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya dari sikap kedermawanan Rasulullah pada bulan Ramadhan, bahwasanya puasa yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Ramadan, pastilah ada padanya suatu kekurangan. Pasti ada cacatnya. Tidak mungkin betul-betul sempurna. Sedangkan, puasa itu bisa menjadi kafarah, menjadi penebus bagi dosa-dosa seorang hamba. Itu ada syaratnya. Syaratnya, seorang hamba itu harus betul-betul menjaga perkara-perkara yang harus dijaga ketika berpuasa, ya, tidak berkata kotor, tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang haram, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana ini ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, bahwasanya puasa akan menjadi kafarah ketika dipenuhi syaratnya, yaitu dia, yaitu orang yang berpuasa tadi, menjaga perkara-perkara yang harus dijaga dalam puasanya. Dan bahwasanya keumuman manusia, ya, seringkali kita dapati pasti ada cacat dan kekurangan, tidak bisa betul-betul menjaga perkara yang harus dijaga sebagaimana mestinya. Oleh karena itu terdapat larangan, jangan sampai seorang itu mengatakan sumtu Ramadan kullah, aku telah berpuasa Ramadan seluruhnya, au kuntuhu kullah, atau aku telah melakukan sholat malam pada Ramadan itu seluruhnya, ya. Kenapa? Karena pasti ada kekurangan, walaupun ya memang jumlahnya 29 hari atau 30 hari, ya, puasa 29 hari, ya, atau 30 hari, dan juga sholat malamnya pun pada 29 malam atau 30 malam, tidak ada yang bolong dari bulan Ramadan tersebut. Ya. Namun tidak boleh seorang mengatakan aku telah berpuasa dan juga melakukan sholat malam pada Ramadan secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Karena pasti ada kekurangannya. Ya. Nah, oleh karena itu ada suatu amalan yang akan menjadi penyempurna, ya, dari kekurangan-kekurangan dan cacat pada puasa seorang hamba pada bulan Ramadan tersebut. Apa itu? Sedekah. Ya. Sebagai penyempurna, ya, dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Ramadan. Ketika sudah disempurnakan dengan sedekah, diharapkan, ya, puasanya bisa menjadi penebus dosa-dosanya, melebur dosa-dosanya, dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada akhir bulan Ramadan diwajibkan suatu ibadah, itu apa? Zakatul fitr. Zakat al-fitr, ya. Yang disebutkan dalam satu hadis, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan. Beliau berkata, yaitu Ibn Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri, zakat fitrah, yaitu pada akhir dari bulan Ramadan, sebagai apa? Tuhratan lis-sha'im, untuk membersihkan orang yang berpuasa minal lahwi warrafas, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, ya, yang mungkin terjadi ketika dia melakukan ibadah puasa, masih ada perkataan yang sia-sia atau perkataan yang kotor, perkataan yang diharamkan, maka dibersihkan dan kemudian, ya, disempurnakan puasanya dengan apa? Dengan zakat al-fitr tadi. Dan juga watok mata lil masakin, dan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, yaitu pada hari raya, yang sudah sepantasnya bagi kaum muslimin secara keseluruhan untuk berbahagia dan bersenang-senang pada hari tersebut. Jangan sampai ada orang-orang yang masih sengsara, masih bersedih, masih lapar ketika pada hari Idul Fitr, maka disyariatkannya ibadah zakatul fitr untuk apa? Untuk membersihkan, ya, seorang yang berpuasa dari perkara-perkara yang merupakan cacat dan kekurangan dari puasanya, itu apa? Ucapan-ucapan yang sia-sia ataupun ungkapan dan ucapan yang kotor. Kemudian hikmah yang kedua, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin supaya ikut merasakan kegembiraan pada hari Idul Fitri. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sedekah adalah sebagai penyempurna dari ibadah puasa seorang hamba yang pasti ada cacatnya, sehingga diharapkan dengan sempurnanya ibadah puasa tadi dengan penyempurna berupa sedekah, maka dosa seorang hamba akan ditebus dengan ibadah puasanya, ya, yang sudah disempurnakan dengan sedekah tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah selanjutnya dari sikap kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, bahwasanya seorang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minum untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. yang diharapkan seorang yang berpuasa itu memang ikhlas tujuan berpuasanya karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang dicintainya itu makan dan minum untuk Allah. Maka apabila dia membantu orang-orang yang berpuasa supaya bisa menjalankan ibadahnya dengan memberikan makanan kepada mereka dan minuman kepada mereka, maka betul-betul dia bisa dikatakan sebagai seorang yang meninggalkan perkara yang disenanginya karena Allah, bukan sekadar karena kebiasaan. Dari siapa? Dari sisi memang dia merelakan makanan dan minuman yang dimilikinya untuk orang lain. Baik itu dia menyerahkan yang seharusnya dia makan untuk berbukanya, diserahkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan, sehingga dia tidak makan. Dan ini dilakukan oleh sebagian ulama, sebagian sahabat bahkan. Atau kemudian dia membaginya dari makanan yang dia miliki, sebagiannya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan memang dia betul-betul meninggalkan makanan dan minuman tersebut karena Allah. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan, dia pun memberikan makanan dan minuman tersebut karena Allah. Ketika dia meninggalkan makanan tadi ketika puasa karena Allah, begitupun ketika berbuka ada orang yang membutuhkan, dia memberikannya karena Allah. Ya. Maka orang yang seperti ini bisa dikatakan betul-betul dia meninggalkan syahwatnya untuk makan dan minum karena Allah. Oleh karena itu disyariatkan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan kalau bisa, ya dia mengajak orang lain untuk berbuka puasa bersamanya. Ini juga disyariatkan. Dikarenakan seorang yang sedang berpuasa itu ketika akan berbuka, dia memang betul-betul sudah berselera ingin untuk menyantap makanan tersebut. Maka ketika dia membaginya dengan orang lain bersama dengan orang-orang yang yaitu membutuhkan, bersama dengan orang-orang yang merupakan karib kerabatnya atau teman-temannya, diharapkan dia termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa yutaimuna ta'ama 'ala hubbi, dan dia memberikan makanan padahal dia menyenangi makanan tersebut. Coba bayangkan seseorang ketika hendak berbuka puasa dalam keadaan sudah lapar dan dahaga, betul-betul dia menyenangi makanan yang ada di hadapannya, walaupun cuma takwan misalnya, walaupun minumannya cuma ya teh lah katakanlah, ya. Ketika dia memberikannya kepada orang lain atau membaginya dengan orang lain, berarti dia memberikan apa yang dia senangi, memberikan sesuatu yang betul-betul dia butuhkan ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dari wa yutaimuna ta'ama 'ala hubbihi, ya, miskinan wa yatiman wa asira, dan dia memberikan makanan dalam keadaan dia menyenangi makanan tersebut kepada orang-orang miskin atau kepada seorang miskin atau seorang yatim atau seorang tawanan perang. Nah, maka diharapkan seorang yang memberikan makanannya ketika pada saat akan berbuka termasuk ke dalam orang yang digolongkan dalam ayat ini, memberikan makanan dalam keadaan dia menyenangi makanan tersebut. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, dia dikategorikan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan diperbolehkannya kembali untuk makan dan minum setelah sebelumnya dilarang dari dirinya pada saat siang hari bulan Ramadan. Sudah mendekati malam, sudah mendekati saat dia berbuka, akan dihalalkan kembali makanan tersebut. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberikan sedikit dari makanan berbukanya kepada orang lain, maka ini adalah suatu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan tadi, kenikmatan berbuka, kenikmatan diperbolehkannya kembali makanan dan minuman setelah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari dia berpuasa. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sebagian arifin, apa itu arifin? Orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berusaha untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian dari mereka ditanya, lima syari'at siyam, mengapa disyariatkan siyam? Maka dia menjawab, liyazuqa al-ghaniyyu ta'mal ju'i fala yansal ja'i'a, supaya dia merasakan ya, supaya orang yang kaya bisa merasakan rasanya lapar, bisa merasakan rasa lapar, sehingga dia tidak akan melupakan orang yang memang kelaparan pada setiap harinya. Maka ini diantara hikmah daripada puasa dan faedah daripada puasa, menjadikan seorang yang kaya ingat kepada orang yang miskin. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan ini ada dua tingkatan. Seandainya seseorang terluputkan dari tingkatan yang pertama, dia tidak mampu untuk mencapai tingkatan yang pertama yang tertinggi, jangan sampai dia terluputkan dari tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama yaitu isar, dia mengutamakan orang lain daripada dirinya. Makanan yang akan dia santap, minuman yang akan dia minum, dia berikan kepada orang lain yang juga membutuhkan. Ya. Dalam keadaan dia tidak bisa memakan dan minum apa-apa, karena sudah diserahkan kepada orang lain. Ini tingkatan yang pertama. Ya, apabila seseorang tidak mampu untuk mencapai tingkatan yang seperti ini, jangan terluputkan dari tingkatan yang kedua, yaitu al-muasah, berbagi dengan orang lain untuk menyenangkan orang lain, ya, meringankan orang lain, menjadikan orang lain bergembira dengan makanan atau minuman yang diberikan. Dan ini dilakukan oleh kaum salaf. Sebagian dari mereka membagi makanan buka mereka, dan bahkan sebagian yang lainnya yu'tiruna wa yaqun, memberikan seluruh apa yang mereka miliki kepada orang yang memang membutuhkan. Wayatuhun, dan mereka melipat alas makan mereka, yang biasanya orang Arab ketika akan makan mereka menghamparkan alas dulu yang namanya sufrah. Jadi apa? Jadi mereka berikan makanannya, sudah tidak ada makanan lagi, lipat hamparannya, lipat alasnya, lipat tikarnya, tidak perlu dihamparkan lagi. Kenapa? Tidak ada makanan lagi sudah. Ya. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berpuasa dan tidaklah beliau berbuka kecuali bersama dengan orang-orang miskin. Pasti berbukanya dengan mengundang orang-orang miskin. Dan apabila keluarganya melarangnya, ya, dari mengundang orang-orang miskin, beliau tidak makan sama sekali pada malam tersebut. Ya, ya, bukan berarti, wallahualam, bukan berarti puasa wisol. Ya, atau mungkin bisa jadi beliau melakukan puasa wisol, wallahu a'lam, harus dilihat kembali. Ada sebagian sahabat tadi yang melakukan puasa wisol, menyambung satu puasa satu hari dengan hari setelahnya, atau bahkan dengan hari yang ketiga. Nah, maka ini Ibnu Umar ya, selalu berbuka dengan orang miskin. Kalau keluarganya mengatakan malam ini khusus buat kita, jangan sampai mengundang orang miskin, beliau tidak makan sama sekali. Ya, sampai seperti itu yang beliau lakukan. Dan apabila ada seorang yang meminta-minta datang untuk meminta makanan, ya, ketika beliau akan berbuka, beliau ambil bagian makanan beliau, ya, dari nampan yang dihidangkan bersama keluarga beliau, kemudian beliau berdiri dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tadi, orang yang meminta tadi. Kemudian kembali dalam keadaan keluarganya sudah memakan sisa makanan tadi sampai habis. Maka beliau tidak makan apa-apa pada malam tersebut, kemudian pada esok harinya melanjutkan puasa. Itu keadaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Paling tidak beliau berbagi dengan orang-orang miskin, tingkatan yang kedua al-muasah, dan dalam keadaan-keadaan tertentu bahkan beliau mengutamakan orang lain daripada diri beliau, ya. Dalam keadaan beliau butuh, orang lain juga butuh, ya. Dan mungkin orang lain lebih butuh, beliau berikan, ya. Tidak menyisakan sesuatu apapun bagi diri beliau. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pernah beliau dihidangkan dua roti rogif yang dipersiapkan untuk berbuka. Maka ketika ada seorang yang datang meminta kepada Imam Ahmad, beliau serahkan dua roti rogif tersebut, ya, yang memang sudah dipersiapkan untuk berbuka kepada orang tadi, kemudian melipat tikar beliau, ya, kemudian melanjutkan puasa sampai esok harinya. Dan masih ada banyak contoh dari para a'immah dari kaum salaf. Insyaallah akan kita bacakan sebagiannya pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.